kepadamu Allah Tuhan bagi semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa hari pembalasan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Hanya kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang engkau anugerahi. Kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang engkau anugerahi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Ya Allah, anugerah yang kau beri penuh dengan nikmat. Ya Allah, jangan kau beri kami jalan yang sesat dan